Ros FM Jakarta. Gaji seorang ibu rumah tangga. Menjemput anak di sekolah merupakan hal yang emergensi. Karena biasanya anakku selalu dijemput oleh salah seorang tetanggaku. Menunggu jam sekolah, saya dan ibu-ibu berkumpul di teras masjid dekat sekolah. Udara terasa tak bersahabat. Kulit terasa kering dipanggang matahari siang. Dan ketika aku bersandar di salah satu tiang teras masjid, terasa sepoi angin membelah tubuh, dan rasa ngantuk pun rasanya tak bisa dielakkan lagi. Kelopak mata terasa berat, dan jika ada suara teriakan dari salah seorang murid dari ruang kelas, maka kami semua yang sedang menunggu anak-anak serentak terbangun. Jangan minder jadi seorang ibu rumah tangga. Aku mulai membuka pembicaraan. Menunggu memang sebuah pekerjaan yang melelahkan. Dan menjemput anak di sekolah diperlukan manajemen yang tepat bagi ibu-ibu yang berkarir di rumahnya. Dan bisa dipastikan setiap subuhnya sudah berlenggak-lenggok mengejar jam tayang urusan antar jemput anaknya di sekolah. Aku gak minder loh. Cuma waktu kerja dulu aku sempat mikir juga. Ibu-ibu yang berkumpul ternyata cukup kreatif. Ada mempunyai anak 3 orang, 6 orang, dan 2 orang. Berkumpul pada pagi Jumat ini membuat hati tersirami. Ada tempat saling curhat tentang kegiatan yang tak habisnya bila hanya di rumah. Bayarin pembantu sekarang mahal. Dulu, aku bayarin pembantu 500 ribu ditambah ongkos taksinya. Jika ambil tukang setrika, mintanya itu 350 ribu per bulan. Dan yang lain pun mulai buka mulut. Sekarang tukang cuci pun gak mau dibayar kurang dari 300 ribu. Dan mulai ramai-ramai ibu itu menimpali pancinganku. Dan terlihat suasana mulai hangat. Dari suasana ngantuk menjadi forum pertemuan informal membahas mahalnya bayaran kepada seorang pembantu rumah tangga. Kalau dihitung-hitung, berapa ya gaji kita sebagai ibu rumah tangga? Seorang ibu berbicara dengan nada bersemangat. Dan itu membuat ibu-ibu lainnya tersenyum bahkan tertawa. Meriah sekali. Aku suka suasana ini. Bertemu untuk saling diskusi. Untuk berbagi unek-unek yang tersimpan. Apalagi yang diajak diskusi satu profesi. Pasti mereka saling memahami dan mensupport apapun yang disampaikan. Ibu-ibu pada sibuk menghitung dan akhirnya tertawa serempak karena tak ada hasil hitungan yang pasti. Mereka hanya menjawab dengan gelak tawa dan memposisikan diri sebagai pembantu, menilai gaji yang akan mereka terima setiap bulannya. Bagaimana bila kita minta gaji ke suami masing-masing? Ada ibu yang mulai memancing suasana. Tapi tak ada yang menjawab. Karena anak-anak mereka telah bubar dari kelas masing-masing dan mereka menghampiri ibunya untuk merengek cepat pulang. Kami hanya bisa saling tukar senyum sebagai pengganti penutup acara informal kami. Akan tetapi ketika pulang, aku masih memikirkan perbincangan pagi itu. Karena jika dikalkulasi, memang seorang ibu rumah tangga akan mendapatkan pendapatan yang lumayan. Dan jika rumah tangganya adalah karirnya untuk mendapatkan materi, maka si ibu akan mendapatkan pendapatan yang sangat lumayan. Mungkin ibu-ibu itu hanya mengeluarkan unek-uneknya untuk bisa dihargai oleh suaminya ataupun lingkungannya. Bahwa pekerjaan seorang ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Sebagai ibu rumah tangga yang muslimah, tentunya hitungan mendapatkan gaji sebagai ibu rumah tangga hanyalah sebuah joke untuk menyegarkan pikiran yang sedang buntu. Seringkali diharuskan pandai-pandai mengelola keuangan. Karena berapapun yang diberikan oleh suami harus mampu mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga selama sebulan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan gaji bagi seorang ibu rumah tangga. Bila ia menjalankan pekerjaan rumah tangganya dengan ikhlas, maka sama saja dia menjalankan amal soleh yang tidak putus-putusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.